Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa talabah, para jamaah Masjid Shadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya. Sore hari ini kita bisa berkumpul, diberi kemudahan untuk berkumpul di masjid ini. Nah, dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama, yang seperti biasanya tafaqquh fiddin kita membahas kitab fikih, yaitu kitab Fiqhul Muyassar. Nah, dan kita masih di kitab ushalah. Nah, barakallahu fikum. Sudah sekian kali pertemuan kita di bab yang sekarang kita masuk masalahnya, ya. Masalah Samina. Nah, ya, bab kita pada bab fi syuruti sholati wa arkaniha wa adillati dzalik wa hukmi tarikiha. Kemudian ada beberapa masalah pada bab ini. Nah, masalah pertama tentang jumlah sholat wajib. Masalah kedua pembahasan tentang siapakah yang wajib sholat. Yang ketiga pembahasan tentang syurut, syarat-syarat sholat. Yang keempat rukun-rukunnya. Pembahasan yang kelima tentang kewajiban-kewajiban sholat. Yang keenam sunah-sunah sholat. Yang ketujuh yang belum lama kita ambil tentang pembatal-pembatal sholat. Sekarang yang kedelapan, tentang pembahasan perkara yang makruh dalam sholat. Ya, kita langsung saja melanjutkan pembahasan. Silakan yang punya buku dibuka bukunya. Qala al-mu'allif rahmatullah al-mas'alatu tsaminatu, pembahasan yang ke-8. Ma yukrahu fi shalah, perkara-perkara yang makruh pada sholat. Qala yukrahu fi sholati, yukrahu fi sholatil umurut taliyah, dimakruhkan pada sholat perkara-perkara berikut ini. Dimakruhkan pada sholat perkara-perkara berikut ini. Makruh atau masdarnya al-karoha. Menurut istilah para fuqaha, yaitu hiyannahyu anisyai'i min huiri ilzam bitarki, larangan terhadap sesuatu tanpa adanya keharusan meninggalkan sesuatu tersebut. Larangan terhadap suatu perkara tanpa adanya keharusan meninggalkan perkara tersebut. Nah, itu makruh. Kalau larangan ini menghendaki keharusan meninggalkan, berarti perkara tersebut perkara yang haram. Haram. Namun ketika tidak disertai dengan keharusan, maka ini masuknya makruh. Nah, meninggalkannya lebih utama daripada mengerjakannya, itu makruh. Nah, barakallahu fikum. Apa hukumnya, hukum makruh? Annahu yusabu tarikuhu imtithalan walayu'aqabu fa'iluhu. Pelakunya yusabu, diberi pahala orang yang tidak mengerjakan, mendapatkan pahala orang yang tidak mengerjakannya, imtithalan, dalam rangka untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam rangka untuk beribadah. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan pelakunya tidak di diancam dengan siksa. Layu akob, tidak disiksa, tidak diancam dengan siksa pelakunya. Artinya apa? Artinya jika dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Itu ringkasnya. Nah, kalau wayajuzu fi'luhu indal hajati min ghairi tiror, dan boleh di, yang makruh ini boleh dikerjakan jika ada kebutuhan untuk mengerjakannya. 6. Min ghairi tiror, tanpa adanya keterpaksaan. Artinya meskipun tidak terpaksa, jika butuh silakan dikerjakan. Ini perkara makruh. 6. Barakallahu fikum. Ini pengertian makruh ya. Jika kita sudah mengerti pengertian makruh, maka kita akan baca poin-poin apa saja yang makruh dalam sholat. Nah, poin-poin apa saja yang makruh dalam sholat, atau perkara apa saja yang dimakruhkan dalam sholat. Qala al-mu'allif rahimahutaala, yukrahu fi sholatil umurut taliyah. Dimakruhkan pada sholat perkara-perkara berikut ini. Nah, awalan yang pertama, al-iqtisaru 'alal fatihati fi ra'atainil ulayyain. Mencukupkan pada bacaan Al-Fatihah di dua rakaat yang pertama. Di dua rakaat yang pertama, yaitu sholat yang kita kerjakan dari sholat-sholat wajib, yang duhur jumlahnya 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Nah, ini di rakaat yang pertama dan kedua adanya keharusan kita itu membaca Al-Fatihah yang hukumnya adalah rukun. Membaca Al-Fatihah hukumnya rukun. Setelah itu disunahkan membaca surat. Hukumnya apa? Membaca surat sunnah. Nah, itu ya. Nah, apabila kita enggak baca surat, hanya sebatas Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua, maka perbuatan ini perbuatan yang makruh. Nah, itu yang dimaksud dengan al-iktisaru 'alal fatihati fi raqataini ulayyain. Membatasi diri hanya membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama. Ini makruh. Nah, artinya utamanya jangan dilakukan. Nah, tapi kalau dilakukan sah enggak salatnya? Sah. Sah, karena yang ditinggalkan perkara sunnah. Perkara rukun dibaca. Menyelisih yang utama. Kenapa? Karena utamanya adalah mencontoh Nabi. Rasul apabila membaca Al-Fatihah di rakaat pertama atau rakaat kedua, setelah itu membaca surat. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Qala li mukhalafati dzalika li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadhihi fi shalah, dan petunjuk beliau dalam salat. Naam. Yaitu sunnahnya apa? Di rakaat pertama kedua setelah Al-Fatihah membaca surat atau ayat tertentu. Naam. Satu surat atau setengah surat atau ayat tertentu, atau bahkan bisa lebih dari satu surat dalam satu rakaat. Naam. Barakallahu fikum. Yang kedua sekarang. Tikrarul Fatihati li mukhalafati dzalik. Tikrarul Fatihati li mukhalafati dzalik aidan li sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mengulang-ulang membaca Al-Fatihah. Artinya sunahnya membaca Al-Fatihah itu sekali. Nah, setelah selesai di rakaat pertama, ya silakan baca surat. Nah, di rakaat kedua, setelah selesai Al-Fatihah, silakan membaca surat. Nah, di rakaat ketiga, selesai baca Al-Fatihah, ya selesai udah. Nah, kalau diulang-ulang Al-Fatihahnya sampai 2-3 kali atau berapa kali, hukumnya apa ini? Hukumnya makruh. Nah, kenapa? Limu khalafati dzalik, karena menyelisihi itu juga, menyelisihi apa? Yang disebutkan di atas. Li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelisih petunjuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin in karraraha li hajatin, namun apabila seseorang itu mengulang Al-Fatihah karena hajat, karena adanya kebutuhan untuk mengulang bacaan Al-Fatihah kada hajat, nam, maka hukumnya apa? Hukumnya boleh. Nah, nanti akan dijelaskan di sini. Lakin in karraraha li haja, namun apabila Al-Fatihah itu dibaca ulang karena hajat, karena ada kebutuhan tertentu, apa kebutuhannya? Contohnya ka an yakuna fatathul khusyu' wa hudurul qalbi indal qira'atiha, seperti seseorang meluputkan khusyuan, khusyuannya terluput, tidak khusyuk. Dan tidak hadir hatinya ketika membaca Al-Fatihah tersebut. Artinya dia baca Al-Fatihah, namun ternyata pikirannya ke perkara dunia atau perkara apa yang ketika itu sedang dipikirkan. Lalu tiba-tiba kok saya sudah walabdolin amin ya. Nah, saya ulang lagi lah. Karena saya merasa enggak menghayati apa yang saya baca. Saya apakah tadi membaca lengkap 7 ayat ataukah yang saya baca 6. Nah, barakallahu fikum. Lah, ketika itu apa? Ketika itu ada kebutuhan untuk mengulang. Qala lakin in kararraha li hajatin ka an yakuna fatathul khusyu' fatahu nam kan yakuna fatahul khusyu'u wa khudurul qalbi inda qira'atiha fa arada tikraruha li yahdura qalbuhu fala ba'sa bidzalik. Nam namun apabila ia mengulang karena hajat kebutuhan tertentu seperti kekhusyuannya hilang, tidak hadir hatinya ketika membaca Al-Fatihah, dan ia ingin mengulanginya agar hatinya hadir ketika membaca Al-Fatihah tersebut, fala ba'sa bidzalik, maka hal itu tidaklah mengapa, artinya boleh. Lakin bisyarti alla yajurrahu dzalika ilal waswas, namun dengan syarat hal itu tidak menarik dia kepada waswas, maksudnya tidak membawa dia menjadi memiliki waswas. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena sebagian orang mengulangnya karena was-was, atau justru kalau hal itu dilakukan menjadikan dia tuh nanti terbiasa dengan perkara tersebut, yang perkara ini sebetulnya bagian daripada was-was atau bentuk was-was. Itu ya. Nah, artinya apa? Ketika hal tadi dilakukan, mengulang baca Al-Fatihah, maka dilakukannya betul karena ketika itu tidak khusyuk membaca Al-Fatihah, atau hatinya enggak hadir sehingga dia enggak merasakan apakah saya telah benar membaca Al-Fatihah, apakah terbaca semua ayatnya. Itu seketika itu diulang, ketika itu tidak makruh diulangnya, ketika itu diulang tidak makruh, namun tanpa alasan tadi diulang hukumnya makruh. Yang diulang tadi dengan syarat apa? Tidak membawa kepada was-was. Nah, contohnya apa was-was? Contohnya di waktu sholat yang lainnya dia nanti mengulang lagi karena merasa pikiran yang sama tadi. Aduh, khusyuk apa enggak ya baca Al-Fatihah? Tadi lengkap apa enggak? Padahal di waktu sholat berikutnya itu dia mendengarkan, dia membaca dengan baik. Nah, ketika itu apa? Tidak perlu diulang. Dalam rangka apa? Untuk menutup pintu was-was. Karena kalau dilakukan nanti tidak menutup kemungkinan di waktu berikutnya muncul lagi. Namun ketika dipotong, diputus, maka untuk menghindarkan diri dari was-was, tertimpa was-was pada kesempatan berikutnya. Nah, meskipun di ketika itu mungkin memang benar dia enggak baik membacanya, namun enggak masalah, tutup. Jika ada was-was, tutup aja. Sebab rusaknya cuma satu itu. Kedepannya insya Allah enggak rusak karena tidak tertimpa was-was. Namun ketika dituruti, akhirnya kedepannya ada was-was. Dan itu diantara sebab ketika seseorang itu kena was-was. Awalnya tidak langsung kena was-was ya. Namun awalnya apa? Sekedar dia ingin, diulang aja lah. Enggak apa-apa juga, enggak lama kok, macanya sebentar. Kan itu. Sehingga apa? Hal itu nanti menjadikan dia bermudah-mudahan untuk mengulang-ngulang. Akhirnya masuk pintu setan dari was-was tadi. Barakallahu fikum. Ya, yang ketiga, yukrahul tifatu liyasir fi sholati bila haja, makruh iltifat. Iltifat itu menengok, menengokkan kepala. Yasir sedikit, makruh menengok sedikit fi sholat, pada waktu sholat bila haja, tanpa ada hajat. Artinya jika ada hajat boleh enggak menengok? Boleh, kalau ada hajat. Nah, tanpa ada hajat tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina su'ila anil tifat fi shalah, ketika beliau ditanya tentang menengok di waktu salat. Di waktu salat menengok. Apa jawaban beliau? Wahtilasun yahtalisuhu syaitanu asyaitanu min salatil abdi. Nah, dia itu adalah ikhtilas, curian, rampasan yang dilakukan oleh setan pada sholat sang hamba. Kalau ikhtilasu as-sariqatu wan nahbu, dan ikhtilas adalah curian dan rampasan. Artinya ketika seorang itu sholat lalu dia menengok, apa itu menengok ke kanan, ya, begini atau ke kiri, maka itu adalah perbuatan dia adalah perbuatan curian setan. Jadi dia tercuri pandangannya, tercuri mukanya yang harusnya menghadap kiblat menjadi menghadap ke utara atau selatan, itu ya. Barakallahu fikum. Nah ini menunjukkan bahwasanya iltifat makruh. Nah kenapa tidak dikatakan batal saja? Karena sedikit iltifatnya, bukan banyak. Kalau iltifatnya banyak, berubah arah kiblatnya, dan ini iltifat-iltifat banyak ini berarti menghadapkan bukan sekedar muka, badannya juga. Badannya kalau menengok berarti yang digerakkan kepala, kanan atau kiri. Nah kalau iltifatnya sampai ke badan, ya berarti dia tidak cocok dikatakan menengok, ya apa, berubah arah, arah menjadi arah utara atau arah selatan. Nah, ketika itu keluar dari arah kiblat, maka sholatnya batal. Sebab apa? Sebab di antara syarat dari sholat adalah istiqbalul kiblah, nah menghadap ke kiblat. Kalau ama idakan alitifatu li hajatin fala ba'sa, adapun jika menengoknya karena hajat, maka hal itu dibolehkan. Nah, seperti apa? Seperti lagi sholat, tiba-tiba sebelah kanan anak-anak main, anak dia masih bawa anak kecil ya. Lalu anaknya ini merangkak ke pinggiran masjid yang lumayan tinggi seperti masjid kita ini. Kalau anak ini seluruh pinggir bisa jatuh ya di situ, karena masih anak katakan baru belajar jalan atau semisalnya. Itu. Kemudian orang tua ini dia melihat anaknya ke samping pinggir kanan atau kiri tadi, dia menengok memastikan di mana letaknya. Oh, masih dalam masjid. Ini enggak masalah. Oh, ternyata di luar. Nah, ketika di luar, apalagi kalau pinggir sana, nah, baru ada perkara berikutnya yang ia lakukan. Nah, tapi syaitnya apa di situ untuk memastikan ada kebutuhan, memastikan anaknya di kemana, lepas ini. Apakah masih dalam masjid atau sampai keluar yang tadi ada di pinggiran pinggir masjid yang tinggi tadi antara lantai dengan tanahnya. Barakallahu fikum. Qala Ama idakana liltifatu lihajatin fala ba'sa bih. Adapun jika menengoknya tersebut karena hajat kebutuhan, maka tidak mengapa. Artinya boleh. Kaman ihtaja ila an yatfulu an yasarihi, seperti orang yang butuh menengok untuk meludah ke kiri. Nah, ini contoh meludah, memberikan contoh yang ada di hadis ini. Seperti jika seorang itu butuh menengok untuk meludah ke kiri. Meludah ke kiri ya. Gini. Artinya apa? Meludahnya bukan ke depan. Kalau ini ke depan. Gitu ya. Kalau ini ke kiri. Nah, kalau ke depan dilarang. Ada hadisnya yang menyebutkan tentang larangan ketika sholat kita itu meludah ke depan. Kenapa? Karena ketika itu kita menghadap rob, ya, rob ada di depan, menghadap rob. Barakallahu fikum. Bagaimana meludahnya? Nanti dijelaskan. Kalau kamu ihtaja ila an yatfulu an yasarihi fi sholah salasan, seperti apabila seseorang butuh meludah ke kiri waktu sholat tiga kali ludah. Ida asobahul waswas, ketika ditimpa waswas, ketika sholat ditimpa waswas, maka disunahkan untuk meludah ke kiri tiga kali. Nah, berarti apa yang dilakukan? Menengok ke kiri kemudian meludah. Iltifat bukan iltifat, namun ada hajat. Boleh enggak? Boleh. Pada fahadal tifatu li hajatin amarobihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Ini iltifat menengok karena hajat kebutuhan. Rasulullah SAW memerintahkan hal ini. Kaman khafat ala sobiha doya. Nah, contoh lainnya seperti orang yang takut anak bayinya, sobi ini anak yang masih kecil ya, balita lah. Seperti orang yang takut anak kecilnya doya hilang. Fasoro taltafitu fi sholat. Lalu ia menengok dalam sholatnya untuk melihat mana bayi saya, mana anak kecil saya, merangkak kemana atau berjalan kemana. Nah, mulahat totan lahu, untuk memperhatikan anak tersebut. Barakallahu fikum. Kalau hada kulluhu fil tifatil yasir, ini semuanya yaitu yang dibolehkan ini pada iltifat yasir. Ya, pada apa? Iltifat menengok sedikit. Ama ida iltafata syakhsu bi kulliyatihi aw istidbaril qiblah. Adapun apabila seseorang menengok dengan kuliah dengan semuanya itu anggota badannya semuanya berpaling. Awistadbarul kiblat atau ia menengoknya sampai membelakangi kiblat. Yang tadi yang ngadap kiblat menengoknya jadi ngadap timur. Itu ya. Fa innahu tabtulu salatuhu, maka hal ini membatalkan salatnya, maka salatnya batal. Fa innahu tabtulu salatuhu, maka salatnya batal. Qala idza kana dzalika bi ghairi udhrin, jika hal itu dilakukan tanpa udhur, min syiddatil khaufin wa nahwihi, udhur berupa sangat takut atau yang semisalnya. Nah, artinya kalau ada udhur sampai menengok keluar dari kiblat atau membelakangi kiblat, boleh enggak? Boleh. Seperti apa? Udhur min syiddatil khauf, karena sangat takut. Seperti misal lagi sholat datang hewan buas, sehingga apa? Dia menengok, memastikan apakah betul hewannya ada dalam masjid, mendekat, atau apakah itu benar suara hewan, ya menengok kan, menengok sampai membalikan badan dan semisalnya, sholat tidak batal. Nah, bahkan sampai melakukan gerakan, ternyata ada ular, memang ular, ambil tongkat, bunuh ularnya, sholat lagi, lanjutkan. Nah, ini bukan sekedar iltifat, berarti bukan sekedar menengok, tapi sudah ada gerakan. Gerakan berupa ambil tongkat, memukul. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita baca keterangan tentang apa tadi? Meludah. Tadi disampaikan meludah yang bagaimana yang dimaksud dalam sholat. Jangan sampai nanti kalau enggak dijelaskan salah paham. Meludah nanti samping kita ada meludah, begitu meludah kena samping kita kan? Itu. Maka dalam beberapa taklim itu memang kita harus rinci supaya orang enggak salah paham. Ya. Sehingga dirinci di sini bukan bermaksud memperteleh masalah. Jadi masalahnya bertele-tele ini. Jadi bingung misal gitu. Enggak, maksudnya adalah untuk lebih memperjelas, apalagi perkara tersebut biasa diamalkan. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita baca tentang iltifat. Jadi iltifat menengok ke arah kiri ketika terjadi was-was adalah perkara yang disunahkan dalam rangka untuk ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah sambil meludah. Nah, sambil meludah. Nah, jadi antum menengok ke kiri disertai ludah. Ludahnya ludah ringan. Ya. Ludahnya ludah ringan. Tafal di situ adalah ludah yang ringan, artinya mengeluarkan hawa, udara dan yang semisalnya disertai adanya ludah. Itu tafal. Bukan mengeluarkan ludah berat. Gitu ya. Apalagi kalau sampai mengumpulkan ludah terus dikeluarkan. Nah, bukan itu. Tapi mengeluarkan dengan ringan seperti gini. Nah, itu. Berarti apa namanya? Adanya ludah, namun ludahnya sedikit keluarnya. Namun ada ludahnya tersebut, ada ya. Bukan angin. Kalau angin napas. Angin atau angin yang disertai dengan ludah yang sangat sedikit napas disebut nafas. Dalam nafas dalam surat apa? Nafas disebutan Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati. Habis syarri nafatsa, ada nafas itu. Nafas dari apa? Dari itu nafas itu. Itu nafas. Nah, kalau tafal lebih dari nafas. Ya. Ya, kita baca keterangan ulama tentang perkara ini. Nah, disebutkan di hadis Utsman bin Abil As radhiyallahu an bahwasanya beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya di Sahih Muslim ya. Faqala, beliau berkata, sang sahabat ini berkata, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati. Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangiku dan menghalangi salatku, maksudnya membuat kacau dia dalam salat. Wa qiraati, dan bacaanku membuat kacau ia salat dan bacaannya. Yalbisuha alayya, menjadi samar bagiku, ya samar. Ini saya sholat berapa rakaat atau apa bacaan saya apa berikutnya, apakah tadi yang saya baca benar ayatnya, itu terjadi iltibas, kesamaran, kebingungan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata kepada beliau, dzaka syaiton, itu setan, maksudnya yang terjadi padamu itu karena perbuatan setan, itu setan. Yuqalu lahu khanzab, setan namanya khanzab. Fa idza ahsastahu, jika engkau merasakan hal itu, merasakan was-was tadi ketika salat, fa ta'awadz billahi min, maka mintalah engkau perlindungan kepada Allah dari setan tadi, setan khanzab tadi. Watfil atau watful ala yasarika thalasan, dan meludahlah ke kiri 3 kali. Dan meludahlah ke kiri 3 kali. Nah. Qala Syekh Bin Bas rahimahutaala dalam fatwa beliau di Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 130, al-iltifatu fi sholati lita'awudi billahi minasyaitonir rajim indal waswasati la haraja fihi, menengok di waktu sholat untuk membaca ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim ketika terjadi waswas, la haraja fi, hal ini tidak ada harot, tidak ada perkara yang memberatkan, tidak ada masalah. Bal huwa mustahab, bahkan hal-hal itu adalah mustahab. Inda siddatil hajati ilaihi, ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilakukan. Artinya betul-betul dia terserang was-was, ya. Maka apa yang dilakukan? Minta perlindungan dengan cara tadi. Nah, inda siddatil hajati ilaihi biraksi faqat, ketika sangat butuh untuk dilakukan dan itu dilakukan hanya dengan kepala. Artinya menengok dengan kepala, bukan dengan badan. Ya. Artinya badannya tidak ikut, ya. Badan tidak ikut. Qala li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bihi Utsmana ibn Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, karena Rasul memerintahkan hal ini kepada Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu an lama staka ilaihi, ketika beliau mengaduh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yajiduhu fi min waswas, mengadukan yang ia dapati berupa waswas pada dirinya, min waswasati syaitan, dari waswas syaitan. Fa amarahu an yatfula an yasarihi thalatha marat, maka Rasul memerintahkan beliau untuk meludah ke kiri 3 kali. Wa ta'awwad billahi minasyaitan, dan meminta perlindungan kepada syaitan, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, afan. Wa ta'awadz billahi minasyaitan, dan meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Fa fa'ala dzalika fasyafahu Allahu min dzalik. Lalu sahabat ini melakukan yang Rasul perintahkan, maka Allah menyembuhkan waswasnya, menyembuhkan apa yang menimpa dari penyakit waswas tersebut. Intaha, berakhir fatwanya. Qala Ibnul Qayyim rahimahutaala di kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim berkata jilid 3 halaman 602. Al-abdu idza ta'awwada billahi minasyaitonir rajim, sang hamba apabila meminta perlindungan kepada Allah dari syaitonir rajim, wa tafala an yasarihi, ia meludah ke kiri, lam yadurra dzalik, maka hal itu tidak membahayakannya, artinya tidak masalah baginya, tidak berakibat apapun. Wala yaqta'u salatuhu, wala yaqta'u salatahu, tidak memutus salatnya, bal hada min tamamiha, bahkan ini bentuk dari sempurnanya salat dia, wa kamaliha, dan kamal, sholatnya kamal, sempurna, sama artinya. Intaha. Kalau wataflu nafhu ma nafakhun ma'ahu qalilun min riq, dan tafal yaitu nafakhun, apa nafakhun, nafakh, mengeluarkan napas, gitu, nafakh. Nah, ma'ahu qalilun min riq, disertai dengan sedikit air ludah. Ya, gitu deh. Itu nafas. Ada air ludah. Hampir mirip nafas dengan nafas. Artinya kalau nafas memang betul-betul keluar air ludahnya. Namun sedikit. Qala At-tafalu la yakunu ila wa ma'ahu syai'un min rik. Tafal ini adalah, tafal ini tidak terjadi melainkan ada sedikit dari air ludah, air liur. Fa idza kana nafakhon bila rik fa huwa nafath. Jika sebatas nafah, apa tadi, keluarnya hawa dari mulut tanpa rik, tanpa adanya air ludah, maka itu nafath. Yes, nafas, yes, tiupan, seperti tiupan. Itu tiupan. Nah, kalau nafas disunahkan kita kalau mau tidur nafas berapa kali? 3 kali. Bacaannya apa? Kulhu falak anas, sambil mengumpulkan kedua tangan. Kedua tangan kita kumpulkan, lalu nafas ya. Nafas, kemudian baca kulhu falak anas, lalu usapkan ke seluruh tubuh. Ini termasuk sunnah. Nah, dan itu bentuk ruqyah, ruqyah kepada diri sendiri. Ketika kita melakukan itu sebelum tidur, sekaligus kita itu meruqyah diri sendiri. Nah, barakallahu fikum. Nah, berikutnya qala, tadi keterangan tadi di Lisanul Arab ya, di Lisanul Arab, kamus, kamus Lisanul Arab jilid 1 halaman 77. Lam. Qala falaysa ma'nal ma'na tafalu al-busaqu syadidul mu'tad. Bukanlah arti tafal itu meludah dengan kuat, banyak air ludahnya. Wa inna ma huwa nafakhun wa ma'ahu qalilul minarik. Namun nafakh itu adalah mengeluarkan angin bersama dengan sedikit dari air ludah. Kalau bedakan rojulu yusoli ma'ajamaati fa innahu la yumkinuhu tafalu an yasarihi fil ghalib. Jika seorang itu sholat berjamaah dengan orang lain, banyak orang, maka tidak mungkin, la yumkinuhu tafal, maka tidak mungkin dia itu melakukan ini ke kirinya fil ghalib, secara kebiasaan. Kenapa? Li'annahu yu'addi ala, yu'addi man ala yasarihi, karena hal itu akan yu'di, li'annahu yu'di, karena hal itu akan menyakiti, mengganggu orang yang ada di kirinya. Orang yang di kiri terludahi, merasa terludahi. Ila idza kana huwa akhir man fi yasari saf, kecuali kalau dia ada di barisan yang paling kiri akhir. Artinya ketika melakukan ini salat berjamaah, dia berada di posisi sebelah kiri ya, sebelah kiri, tidak ada lagi orang lain, maka silakan mengamalkan itu, karena enggak ada lagi yang, ada lagi orang lain, tidak ada yang diganggu nanti. Naam, barakallahu fikum. Syekh Utsaimin berkata di fatwa beliau, Fatwa Nur al-Darb ya, 12155. Beliau berkata, qad yaqulul qa'il idza kana al-insanu ma'al jama'ati fa kaifa yadfulu an yasarihi. Apabila seseorang itu salat berjamaah, maka bagaimana ia bisa meludah ke kirinya? Fal jawab, jawabannya, idza kana akhirun akhiru wahidin alal yasar amkanahu an yadfula an yasarihi fi ghairi masjid. Apabila ia orang yang paling akhir, akhir maksudnya ada di sisi paling kiri, maka dia bisa untuk meludah ke kiri fi ghairi masjid. Akhir paling sop, sop paling akhir sendirian ya. Maka dia bisa meludah ke kiri fi ghairi masjid, bukan dilakukan di masjid. Wa illa, jika tidak demikian keadaannya, falyadful an yasarihi fi thobihi fi kutrotihi. Jika dia demikian, jika dia salat di masjid, maka hendaknya meludah ke kiri pada kainnya, pakaiannya, atau pada gutro. Gutro ini semacam sorban yang biasa dipakai ya, diselendangkan, selendang. Fi mindil, bisa juga pada mindil, apa ini, sapu tangan. Arti berarti kalau tuntunannya, kalau di masjid, kata Syekh Utsaimin, nah, di masjid-masjid kita sekarang seperti ini yang sudah ada karpet dan lain sebagainya ya, maka apa tuntunannya? Ke kiri sambil di kainnya, thob. Nih, pakaian yang kita pakai disebut juga thob. Begini, di thobnya, atau ambil tisu ya, tisu kemudian ke kiri, ditahan ke tisu. Nah, tisu atau gutro ya, apa? semacam sorban, kutarat semacam sorban. Namun dia biasanya sekedar diinikan, di apa namanya, disampirkan gitu. Itu kutro. Bentuknya panjang, sorbannya panjang, mirip dengan tapi kutro. Nah, orang yang pakai kutro biasanya pakai imamah yang dibulat atau semisalnya, kemudian setelah itu pakai kutro. Pernah lihat itu? Pakai sorban, kemudian pakai atasnya ada lagi sorban. Atau sorban kedua ini sekedar melingkar di lehernya, itu kutro. Itu boleh meludah di situ. Meludahnya di kutro. Nah, kalau wa ila falyatful an yasarihi fi thawbihi fi kutratihi fi mindil. Jika tidak demikian, yaitu jika dia sholatnya di masjid atau bersama dengan orang lain itu ya, maka meludahlah ke kiri pada pakaiannya, pada gutronya atau pada mindil, sapu tangan atau tisu. Fa illam yatayassar hadza, jika tidak mampu melakukan ini, jika tidak mudah untuk melakukan ini, yaitu tidak mudah untuk meludah, kafa an yaltafit an yasarihi, cukup sekedar menengok ke kiri saja. Cukup sekedar menengok ke kiri saja. Wa yaqul, sambil berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil berkata, menengok ke kiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau yang dengan air ludah, dengan tafal, berarti sambil mengucap. Ucap ya, kita kiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu, sambil ke kiri. Nah, barakallahu fikum. Dan juga beliau berkata, masih di fatwa ala darb ya, yang sekarang di 45185. Qala idza kana al insanu fi jama'atin famada yasna'u, jika seseorang itu ada di jamaah, salat berjamaah, famada yasna', maka apa yang ia lakukan? Kaifa yatful an yasarihi salat samarat, bagaimana cara dia meludah ke kiri 3 kali? Naqulu, kami menjawab, yakfi an tasta'idha billahi minasyaitonir rajim biduni tafalin, cukup dia itu berlindung kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa tafal, tanpa meludah. Likai la tu'dhi man haulak, agar tidak menyakiti, tadi fa'ilnya diartikan engkau ya, pakai tak semua dia. Yakfi an tasta'idha billahi minasyaitonirrajim biduni tafalin likai la tu'dhi man haulik. Nah, man haulak, cukup bagimu berlindung kepada Allah dari syaitan nirajim, terhadap syaitan nirajim berlindung tanpa meludah, agar tidak menyakiti orang yang ada di samping sekitarmu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini perkara yang berkaitan dengan iltifat. Iltifat yang dibolehkan adalah iltifat, contoh ya, contoh untuk iltifat yang dibolehkan, yaitu iltifat ketika kita meludah ke kiri karena terserang was-was di waktu sholat. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat dari perkara yang makruh berikutnya, qala takbidul ainaini fi shalah, memejamkan mata ketika salat. Memejamkan mata ketika salat, di anna dzalika yushbihu fi'lal majus, karena hal ini menyerupai perbuatan orang majusi. Inda ibadatihim, ketika mereka beribadah. Niron, beribadah terhadap api. Orang-orang majusi ketika mereka melakukan peribadatan kepada api sambil memejamkan mata. Kita ketika sholat makruh memejamkan mata. Kenapa? Menyerupai cara mereka dalam beribadah. Waqila yusbihul fi'lal yahud aidon. Pendapat lain mengatakan juga ini menyerupai perbuatan orang Yahudi. Waqad nuhina anitasyabuhi bil kufar, dan kita dilarang dari menyerupai orang-orang kafir. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebagian ulama tidak memakruhkan ya. Sebagian ini kebanyakan ulama mengatakan makruh, mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabila, dan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama lain tidak memakruhkan selagi tidak menjadikan bahaya terhadap dirinya. Nah, Barakallahu fikum. Namun di keadaan yang dia itu bisa mendapat bahaya, ketika mendapat pada keadaan mendapat bahaya, maka dibolehkan untuk memejamkan mata atau dianjurkan. Seperti apa? Di sholat di hadapannya ada gambar makhluk bernyawa, itu kan? Seperti ya bisa jadi terjadi ini, seperti orang yang sholat di pesawat, pesawat sholatnya di kursi kan, depannya itu ada monitor, monitornya itu nggak bisa kita matikan, ya. Kalau lagi dibutuhkan oleh pihak maskapai, dia akan hidup sendiri meskipun kita matikan. Itu karena ada pengumuman, ada ini itu berkaitan dengan perkara tertentu di monitor tersebut. Namun secara asal bisa kita matikan, bisa kita pilih-pilih program apa. Nah ini dalam keadaan tertentu dihadapkan pada perkara tadi. Di hadapannya ada gambar, atau mungkin bisa jadi juga sholat, tempat sholatnya yang di tempat yang kita datangi tersebut ternyata bergambar. Ya, karpetnya bergambar, temboknya bergambar, sehingga dia gak akan khusyuk ketika itu. Maka apa yang dilakukan? Sholat sambil pejam mata. Nah, itu tidak makruh ya. Bahkan ada yang menganjurkan demikian. Karena kalau buka mata nanti jadi gak khusyuk. Adanya gambar-gambar atau yang semisalnya tadi. Nah, atau seperti juga sholat, tempat sholatnya ternyata pinggir jalan. Kondisi tertentu dapat tempat sholat pinggir jalan. Soalnya orang lalu lantas mungkin ada sutro atau ada garis atau ada pembatas berupa kaca tembus pandang. Nah, seperti itu ada kebutuhan untuk memejamkan mata, sehingga sebagian ulama mengatakan ketika itu tidak apa-apa sambil pejam mata. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Yang kelima, sekarang. Qala iftirasu dhira'aini fi sujud. Iftirasu dhira'aini fi sujud. Iftiras membentangkan kedua lengan pada waktu sujud. Membentangkan di sini menempelkan ke tanah. Iftiras di situ membentangkan namun menempelkan ke tanah, ke lantai ketika sujud. Ya begini, antum lihat. Halo, kita sujud begini kan? Lihat sujud, siku diangkat nih sujud. Namun ini tidak diangkat begini. Ini iftiras. Enggak bisa ngerti ya? Iftiras. Ini makruh. Iftirasu dhira'aini fi sujud. Ngartikannya berarti? Menempelkan lengan ke lantai waktu sujud, gitu. Menempelkan lengan ke lantai waktu sujud. Iftirasu artinya membentangkan sebetulnya. Itu artikan menempelkan. Dhira'. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fi sujud. Berlaku benarlah dalam sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatul qalb. Janganlah kalian membentangkan dhira' kalian, membentangkan lengan kalian. Dhira' ini dari ujung tengah sampai siku ini di dhira' namanya. Janganlah kalian membentangkan lengan kalian seperti anjing membentangkan tangannya. Seperti anjing membentangkan tangannya, maksudnya ya apa? Kaki depan dua anjing, maksudnya kaki depannya kita anggap tangan, karena manusia tangan kan. Nah, kalau manusia apa ini? Ketika begini tangan bukan tangan. Kalau anjing, kalau antum lihat anjing ya, begitu mempraktekannya. Yang kaki yang depannya begini, belakangnya mungkin ke arah lainnya. Nah, kita dilarang dari seperti itu. Kalau walayabsub ahadukum dhira'aihi in bisatul qalb, janganlah kalian membentangkan kedua lengannya seperti anjing membentangkan lengannya. Kalau wayam bagi lil musolli an yujafa baina dhira'aihi, seyogianya bagi musolli, orang yang sholat, merenggangkan antara dua lengannya, itu begini diangkat begini. Wayarfa'ahuma, dan mengangkat keduanya. Ya, diangkat begini ya. Anil ard, ditinggikan di atas tanah. Wala yatasyabbahu bil hayawan, tidak menyerupai hewan. Tidak menyerupai hewan. Naam. Qala, yang keenam. Kathratil abasi fi shalah, banyak berbuat sia-sia dalam salat. Banyak berbuat sia-sia, yaitu antum salat sambil masukkan tangan ke saku, nyari apa gitu. Padahal kalau itu dilakukan habis sholat juga bisa kan? Iya enggak? Enggak akan lari yang ada di saku ketika sholat tuh. Jangan mengingat misalkan ada uang atau HP atau perkara lain ya, yang enggak, jangan yang penting ya. Entah itu sapu tangan, entah itu apa gitu. Ya nanti dilakukannya ketika selesai sholat kan bisa ya, karena enggak akan lari apa yang ada di kantong ketika sholat itu. Atau melakukan gerakan yang tidak penting lainnya, seperti misal sholat sambil pakaiannya di ada mungkin debu atau ada apa, sambil lihat sedikit ada debu gini gitu ya, atau sambil melihat jari-jarinya gitu, ada gitu, lihat kotor apa enggak gitu, atau sambil nyium bau enggak ya habis makan. Nah itu abathin dalam sholat. Qala kasratul abathi fi sholat, banyak berbuat sia-sia dalam sholat. Lima fihi minin sigolil qalbi al munafi lil khusyu', karena hal ini terdapat padanya menyibukkan hati dari kekhusyuan, yang menafikan kekhusyuan. Karena hal tersebut apa, membuat hati itu sibuk, yang menafikan kekhusyuan, menghilangkan kekhusyuan. Al-matlub, yang dituntut fi sholat, artinya ketika kita sholat itu dituntut untuk khusyuk, malah ini melakukan itu, sehingga apa, hal ini bertentangan dengan kekhusyuan. Yang ketujuh, takhassur li hadis Abi Hurairah. Yang ketujuh adalah takhassur, 6, karena hadis Abi Hurairah. Qala nuhya an yusalli ar-rajulu mukhtasaran atau mukhtasiran. Nuhya an yusalli ar-rajulu mukhtasiran, dilarang seseorang itu sholat dalam keadaan takhassur. Apa takhassur? Nah, diceritakan di sini. Wa takhassur, takhassur yaitu takhassur wal ikhtisar. Takhassur dan ikhtisar sama artinya. Takhassur dan ikhtisar fi sholat yaitu al-wad'ul rajul, wad'ul rajuli yadahu. Seseorang meletakkan tangannya alal khosri wal khosira. Nah, khosri khosirat ini pinggang atas ya. Pinggang pas samping di atas. Di atas apa ini? Antara pertemuan pertemuan paha dengan pinggang. Apa bahasanya? Kaki paling ujung namanya apa? Paling ujung atas. Paha atas ya. Paha atas dengan badan. Nah itu ada selangkangan kan? Selangkangan ya. Nah itu di atas selangkangan maksudnya. Ya. Wad'u rajul yadahu alal khosri wal khosira. Seorang meletakkan tangannya di atas bagian yang di atas selangkangan. Wahya wastul insan al mustaddaq fokol warikain, yaitu tengah orang yang dia itu berada di atas warik, ya di atas apa ini, pinggang samping yang ada yang selang, yang ini mungkin ada bahasa khususnya ya, nah nggak apal di pinggang kan dikatakan pinggang ya, atasnya pinggang sedikit. Nah begini, apa ini bahasanya apa nih? Berkacak pinggang. Namun berkacak pinggangnya di sini. Nah, di sini ya. Dan memang berkacak pinggangnya di sini ya, pasti ya. Iya. Qala nah Rasul apa tadi? Wad'u rajuli yadahu 'alal khosri wal khosirati, yaitu seorang meletakkan tangannya di atas samping badannya, di atas pinggangnya. Wa hiya wastul insan mustadzaq faqar warikain, yaitu tengah orang yang ada di samping tengah di sini, di daerah pinggang, atas pinggang. Waqat 'alalat Aisyatu, Aisyah radhiyallahu anha memberikan alasan. Alasan apa? Al-karoha, alasan dari perkara ini makruh, bi anal yahud taf'aluhu, karena orang Yahudi melakukan ini. Orang Yahudi dalam ibadahnya mereka atau dalam perkara apa, mereka melakukan itu. Mereka melakukan demikian. Dan biasanya itu dilakukan orang-orang yang, atau kita bahasakan orang-orang yang apa ya, yang sombong ya, sombong, atau orang bagaimana. Antum melihat kalau orang marah jadi pos apa, marahnya sambil gitu kan, sambil ke kacak pinggang apa itu lah itu. Nah, yang ke-8, cukup apa ini, apa tambah yang ke-8? Kalau dianggap cukup ya cukup. Kelihatannya kalau diselesaikan juga, selesaikan maksudnya makruh hadis sholat ya, ada 14, ada 13 poin. Nah, kita baru baca 7 ya. 7, masih ada 6 lagi. Sampai 13 sih. Kalau sekedar dibaca terjemahan ya selesai 10 menit ke depan. Tapi dengan penjelasan enggak akan selesai. Cukup apa dilanjutkan? Cukup aja ya. Cukup aja kalau gitu. Nah, yang ke-8 dan seterusnya insyaallah kita cukupkan di pertemuan mendatang. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, naktafi bihadal qadar. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan juga diberitahu agar di pertemuan mendatang diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.